Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita lanjutkan kemarin sampai pada penjelasan bahasanya klaim ijma tidak adanya udzur bil jahl pada perkara asyuddin atau biasa mereka sebut syirik akbar yang dinyatakan oleh Abu Maryam al-Mukhlis itu sebenarnya tidak pernah ada. Bahkan seandainya ada orang yang menyatakan justru ada ijma tentang adanya udzur, maka itu yang lebih dekat kepada realita, kepada kebenaran. Faqad haqal imamu Ibnu Hazmin al-Zahiri al-Mutawaffa sana sita wa khamsin arba umi'ah sita wa khamsin wa huwa min awa'il man takallama fi hadhihi al-mas'alati bi tafsilin wa tahririn fi kitabihi al-fisali ba'da an basatal kalama fil mas'alati wa saqa jumlatan minal adillati. Maka sungguh Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang wafat tahun 456 Hijriah telah meriwayatkan ijma' tersebut, di mana beliau termasuk orang yang pertama kali berbicara dalam masalah ini bitafsilin wa tahrir, dengan rinci dan kajian yang sangat cermat dalam kitab beliau Al-Fisal fil milal wal ahwa wa nihal. Ba'da'an basatal kalama fil mas'alati, telah beliau membentangkan penjelasan dalam masalah ini. Wasaqo jumlatan minal adilati, dan beliau menyebutkan sejumlah dalil. Beliau kemudian menyatakan qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, yaitu beliau sendiri pengarang Imam Ibnu Hazm, war burhanun daruriyun la khilafa fihi, dan bukti yang nyata, bukti yang tidak terbantahkan, bukti yang pasti, la khilafa fihi, yang tidak ada perbedaan pendapat lagi di dalamnya, wa huwa annal ummata muzmi'atun kullaha, bahasanya umat Islam semuanya telah ijma' bila khilafin min ahadin minhum, tanpa ada perselisihan dari salah seorang pun di antara mereka. Wa huwa anna kullaman baddala ayatan minal qur'ani amidan wa huwa yadri annaha fil masahifi fi khilafi dzalika wa asqata kalimatan amdan kadzalika au zada fiha kalimatan amidan fa innahu kafirun bi ijma'il ummati kulliha. Bahasanya setiap orang yang mengganti satu ayat di dalam Al-Qur'an secara sengaja, wa huwa yadri annaha fil masahifi bi khilafi dzalika, sementara dia tahu pasti bunyi ayat tersebut di dalam mushaf Al-Qur'an tidak seperti yang dia sebutkan tersebut. Wa'at koto kalimatan amdan kadzalika, atau menghilangkan satu kata saja secara sengaja dari Al-Qur'an. Auzada fiha kalimatan amidan, atau menambahkan satu kata saja di dalam Al-Qur'an secara sengaja merubah ayat, menambah kata atau mengurangi kata dari sebuah ayat di dalam Al-Quran secara sengaja dan dia tahu, fa innahu kafirun bi ijma'il ummati kulliha, maka dia telah kafir berdasar ijma' seluruh umat Islam. Hukum asalnya seperti itu. Summa annal mar'a yukhti'u fit tilawati, kemudian seseorang terkadang keliru dalam membaca. Fa yazidu kalimatan, maka dia menambah satu patah kata. Wa yanqusu ukhra, atau mengurangi satu patah kata. Wa yubaddilu kalamahu jahilan, atau dia mengganti kalimatnya, kalimat di dalam Al-Qur'an jahilan karena dia tidak tahu. Muqaddiran annahu musibun, dengan dia mengira, dia menyangka dirinya sudah benar bacanya, menghafalnya, sholat, baca sebuah ayat keliru, menambah beberapa kata-kata atau bahkan satu dua baris kalimat dia lompati. Dia yakin bacanya sudah benar, ngapalnya tadi sebelum sholat ngimami sudah serius, padahal keliru. Wayuka biru fidalika, dia ngeyer dalam hal itu. Imam makmumnya membenarkan itu, dia ngulangi lagi menurut bacaan yang dia yakini tadi. Habis sholat wayunaziru, kemudian habis sholat dia bantah. Ingatkan makmum, Pak Imam tadi bacaannya salah. Benar tadi, sudah benar. Saya nampaknya sudah serius sebelum sholat. Qobla ayata bayyana lahul haqqu, sebelum jelas kepadanya bacaan yang benar. Wala yakunu bidzalika inda ahadin minal ummati kafiran wala fasikan wala asiman. Sementara dengan kekeliruan dia tadi menambah satu kata, mengurangi satu kata atau mengubah kalimat, dia tidak kafir, tidak fasik, tidak juga berdosa menurut salah seorang pun di antara umat Islam. Tidak ada seorang pun umat Islam yang menyatakan dia kafir atau dia fasik atau dia berdosa karena keliru baca tadi. Sekalipun keliru bacanya menyebabkan dia menambah kata atau mengurangi kata atau mengganti kata. Orang kalau sudah baca lagi butrek, kuliyal kafirun, bisa tertukar-tukar. Kadang wal asri sampai kepada atin, ya kan? Kalau lagi pusing ya, apalagi kalau ujian ya, biasa itu kalau di pondok ujian tahfidz kalau sudah capek ya, ujian akhir untuk KMI 5 juz sekali duduk, kalau sudah capek bisa kemana-mana bacaannya itu, dari satu surat nyambungnya ke surat lainnya, loncat banyak ayat. Dia ngiranya benar. Fa'idha waqofa alal matahifi, kemudian kalau dia melihat kembali kepada mushaf, au ahbarau bidhalika minal qurra iman takumul hujjatu bikhabarihi, atau dia diberitahu oleh al-qurra, para penghafal Al-Quran yang hafalannya bagus sehingga hujjah tegak dengan pemberitahuan dari dirinya. Fa in tamada ala khata'ihi, kalau dia terus berlanjut mempertahankan kekeliruannya tadi, fa huwa indal ummati kulliha kafirun bidzalika la mahalata, maka dia menurut seluruh umat Islam dihukumi kafir. Tidak ada kemustahilan, tidak ada keraguan lagi. Wa hadza huwa al-hukmul jari fi jami'id diyanati, inilah hukum yang berlaku dalam seluruh urusan agama. Disebutkan di sini Tapi kalau nanti setelah dia lihat mushaf, oh iya, bacaan tadi saya salah. Atau diberitahu oleh orang yang hafalan Al-Qurannya bagus, yang jarang keliru, kamu tadi keliru, yang benar harusnya begini. Kalau setelah diberitahu begitu atau lihat mushaf, dia sudah tahu kesalahannya, tapi dia ngeyel bacaan saya yang benar, maka berarti dia menentang hujah yang telah tegak, sehingga dia dihukumi kafir. Ini hikayat ijma' tentang berlakunya udzur jahl ya, menurut ijma' seluruh umat Islam. Kekeliruan, kesalahan yang tidak disengaja, maka ma'fu, dimaafkan. Walil faidati, sebagai catatan tambahan, sebagai sebuah peringatan penting, fa'innal mukhlifa wa afrakahu sayujibuna bi anna hadza fi ghairi syirki. Sesungguhnya Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya, farhun itu artinya anak ayam ya, afrok artinya anak-anak ayam, artinya para pengikutnya Abu Maryam al-Mukhlif, sayujibuna, mereka akan membantah, menjawab riwayat ijma' dari Ibnu Hazm tadi dengan mengatakan bi anna hadza fi ghairi syirki. Oh, ijma' yang dinyatakan Ibnu Hazm itu kan bukan untuk masalah syirik dan tauhid. Wa yadhkuruna ma asyarna ilaihi min aflihimul fasidi fi tafriqi bainal kufri wasyirki. Kemudian mereka akan menyebutkan apa yang sudah kami isyaratkan sebelumnya tentang dasar pemikiran mereka yang rusak dalam membeda-bedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Wa anna syirka la yu'zaru fihi bil jahli bi khilafil kufri. Dan bahasanya kesyirikan tidak diberi uzur dengan kebodohan, tidak hanya dengan kekafiran. Selalunya begitu ya, ini kan masalahnya masalah syariat, baca Quran, ada uzur jahal di situ, wajar kalau ada riwayat ijma', tapi kalau syirik akbar tidak ada begitu, karena syirik akbar tidak ada uzur jahal, kalau kufur ya memang ada uzur jahal, dia akan jawab begitu. Wahada jawabun fasidun, jawaban mereka ini adalah jawaban yang rusak. Li'anna Aba Muhammad ibn Hazmin rahimahullah lam yufarrik bainal kufri wa syirki. Kenapa bantahan mereka itu bantahan yang rusak? Karena sesungguhnya Abu Muhammad ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah tidak membeda-bedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Wa indahu annal jami'a babun wahidun huna. Dan menurut beliau semuanya ya kufur akbar ya syirik akbar itu satu bab, satu masalah di sini. Walau kana yusarriku la zakarul fatwa, seandainya Ibnu Hazm itu dalam kata Ibnu Hazm syirik akbar kufur akbar ya sama-sama ada uzur jahilnya, kalau pelakunya tidak tahu yang diakui di syariat. Walau kana yufarriku la zakaral farqa, seandainya beliau membedakan antara syirik dan kufur, tentu beliau sudah menyebutkan perbedaannya. Bal akhiru ibaratihi sharihun fil umumi wa adamil farqi, bahkan ungkapan terakhir beliau, kalimat terakhir dalam pernyataan beliau di atas itu tegas menunjukkan keumuman dan tidak adanya pembeda-bedaan antara kufur akbar dan syirik akbar, antara kufur dan syirik. Fa innahu qala, karena Imam Ibnu Hazm mengatakan wa hadza huwal hukmul jari fi jami'i diyanati, dan inilah hukum yang berlaku dalam seluruh persoalan agama. Ya kufur ya syirik, sama saja. Fatabayyana, maka jelaslah anna ibarata Ibn Hazmin hadihi, bahasanya ungkapan Ibn Hazm ini, qasimatun li dhahril mukhalafati. Mukhalifati, mematahkan punggung kelompok mukhalifah, yaitu al-mukhlifi wa adba'ihi, Abu Maryam al-mukhlif dan para pengikutnya. Fa innaha qasarihati fi hikayatil ijma'i, karena sesungguhnya ungkapan Ibnu Hazm ini seakan ungkapan yang tegas dalam menyebutkan adanya ijma. Wa huwa min aqdami ma yumkinu ayyujada min kalamil ulama'i fil mas'alati bi syaklin daqiqin mufassalin muharrarin. Dan beliau termasuk orang paling terdahulu yang mungkin untuk diambil atau mungkin ditemukan dari perkataan para ulama dalam masalah ini. Riwayat beliau ini termasuk riwayat paling awal yang bisa kita dapati dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Bisyaklin daqiqin, dalam bentuk yang, dalam uraian yang terperinci, daqiq yang cermat, teliti. Mufassal, terperinci. Muharrar, telah diteliti secara cermat. Dibandingkan para penulis lainnya, Ibn Taymiyah yang meninggal tahun 728 umpamanya, Ibn Hazm jelas berapa? 250-an tahun lebih dahulu dibandingkan Ibn Taymiyah yang membahas masalah ini. Maka ini termasuk riwayat paling kuno, paling holsinil tentang kubur bijahil dalam masalah kufur akbar, syirik akbar. Karena para ulama yang menulis setelah itu jauh hidupnya setelah Ibn Hazm, termasuk Ibn Taymiyah 2.5 abad setelah meninggalnya Ibn Hazm al-Zahiri. Wali'annahu lam yufarrik bainal kufri wa syirki, dan sebab lainnya adalah karena Ibn Hazm tidak membeda-bedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Kama yadda'il mukhlifu, sebagaimana yang diklaim oleh Abu Maryam al-Mukhlif. Bal sharihu kalamihi ada mutafriq, bahkan ungkapan beliau tegas-tegas mengatakan tidak adanya perbedaan antara keduanya. Bal innahu aqada faslan fi nafsi kitabihil fisali, bahkan Ibn Hazm juga membuat sebuah pasal, sebuah subbahasan di dalam kitab yang sama, yaitu Al-Fisal Fil Milal Wal Ahwa Wan Nihal, li isbati annal kufra wa syirka syai'un wahidun fid dini ay fil makna syar'i, untuk menetapkan bahasanya kekufuran dan kesyirikan itu adalah satu perkara yang sama dalam agama, yaitu dalam tinjauan makna syar'inya. Wa radda 'alal mufarriqi bainahuma, dan beliau membantah ulama yang membeda-bedakan di antara keduanya, antara kekufuran dan kesyirikan. Fa fiha raddun li da'wal mukhlifil ijma'a 'ala tafriqi, maka ungkapannya, subbahasan yang ditulis oleh Imam Ibn Hazm itu merupakan bantahan terhadap klaim Abu Maryam al-Mukhlif tentang adanya ijma dalam membeda-bedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Ini dulu pernah kita bacakan ya, dalam ketika membahas tentang apa, Al-Fisal Fil Milal Wa Ahwa Wa Nihal, dimana Ibn Hazm dalam juz 3 halaman 264 dan seterusnya beliau mengatakan wakhtalafan nasu fil kufri wa syirki, manusia, maksudnya masyarakat, para ulama berbeda pendapat dalam masalah kekafiran dan kesyirikan. Faqalat ta'ifatun hiya ismani waqi'ani ala maknayaini. Ada segolongan ulama berpendapat kufur dan syirik itu dua hal yang berbeda, masing-masing memiliki makna sendiri. Wa inna kulla syirkin kufrun wa laisa kulla kufrin syirkan. Mereka mengatakan sesungguhnya setiap syirik itu adalah kekafiran, tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Wa qala haula ila syirka illa qawlu man ja'ala lillahi syarikan. Dan mereka mengatakan tidak ada kesyirikan kecuali pada pendapat orang yang menyatakan Allah memiliki sekutu. Qala haula, mereka menyatakan al-yahudu wan nasara kufaran la musyrikin. Biasanya mereka mengatakan Yahudi dan Nasrani itu orang kafir tapi bukan orang musyrik. Wasairul milali kufarun musyrikun. Adapun agama-agama lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi dan sebagainya, mereka itu kufar musyrikun. Kafir juga musyrik. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ghairihi. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan lainnya. Wa qala aqaruna al-kufru wa syirku sawa'un. Ulama lainnya berpendapat syirik dan kufur itu sama saja. Wa kullu kafirin fahuwa musyrikun wa kullu musyrikin fahuwa kafirun. Setiap orang kafir adalah orang musyrik dan setiap orang musyrik adalah orang kafir, karena tidak ada bedanya antara keduanya. Wa huwa qaulu Syafi'i wa ghairihi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan lainnya. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan ya dalilnya Abu Hanifah rahimahullah yang membedakan antara kufur dan syirik adalah ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di situ dibedakan antara ahlul kitab dan musyrik. Berarti ahlul kitab itu kafir tapi bukan musyrik. Kalau musyrik berarti selain ahlul kitab. Berarti kufur dan syirik itu dua hal yang berbeda. Kemudian pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hazm dengan menyebutkan banyak ayat, di antaranya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida dan seterusnya. Kemudian juga ayat-ayat lainnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu talatah dan sebagainya, termasuk firman Allah dalam akhir surat Al-Maidah, ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah dahulu engkau mengatakan kepada umatmu jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah, dan banyak ayat lainnya. Di mana dari situ kemudian Ibnu Hazm menguatkan yang benar adalah syirik dan kufur itu satu hal yang sama, bukan dua hal yang berbeda. Dengan ini ketika Ibnu Hazm menyatakan mengganti ayat, nambah kata, mengurangi kata itu berarti kufur, dan kalau pelakunya tidak tahu maka diubah dengan syirik, itu sama ketika beliau bicara tentang untuk perkara agama lainnya yang orang nyebutnya itu syirik ya, juga berlaku uzur jahil juga. Ini penjelasan Ibnu Hazm ya. Ini apa kalau kita baca ya dalam banyak ayat Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyebutkan syirik itu maknanya juga kufur ya. Selama ini Abu Maryam Al-Muqlib dan para pengikutnya mencontoh sebagian ulama ya, generasi belakangan menyatakan syirik itu beda dengan kufur. Kalau syirik itu sebelum datang hujah pelakunya disebut musyrik. Nanti kalau sudah datang hujan namanya kafir murtad. Seperti itu. Kalau orang Islam melakukan syirik karena faktor ketidaktahuan, maka namanya langsung musyrik, jadi kafir asli. Tidak ada bedanya dengan orang yang belum pernah masuk Islam. Itu yang mereka selalu sebutkan. Kemudian mereka menyebutkan banyak ayat yang semuanya bercerita tentang orang kafir asli yang belum pernah secara sah masuk Islam. Kalau kufur dan syirik ya, dibedakan seperti itu. Kemudian yang kalau ada lafal musyrik dan Al-Quran, berarti maknanya musyrik di situ orang yang melakukan syirik karena faktor ketidaktahuan, belum sampainya dakwah kepada dia, akan rusak. Akan rusak sekali pemahamannya. Umpamanya kita ambil ayat dalam surat Al-Baqarah, ada ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian menikahi, janganlah kalian wahai orang-orang beriman laki-laki menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Kalau dipahami musyrikah itu pelaku syirik yang belum sampai kepada dia dakwah, berarti mafhum ayat itu apa? Boleh menikahi orang musyrik yang sudah sampai kepada dia dakwah, kan begitu. Akan rusak pemahamannya. Yang disebut musyrikah itu yang berbuat syirik yang belum sampai dakwah saja. Kalau sudah sampai dakwah namanya kafir murtad, kan begitu. Berarti ayat itu bicara orang berbuat syirik, wanita berbuat syirik yang belum sampai kepada dia dakwah. Berarti kalau ke hutan-hutan kiri mana? Kalimantan sana, ketemu wanita-wanita saya yang belum sampai kepada dia dakwah, atau ke beberapa suku di Rio atau di mana ya, pedalaman itu halal nikah dengan wanita musyrikah yang belum sampai kepada dia dakwah, haram. Tapi nanti yang sampai dakwah namanya bukan musyrikah lagi, berarti tidak kena ayat itu, akan rusak. Dan banyak sekali kalau kita baca yang biasanya dalam surat At-Taubah dari ayat pertama sudah sering disebutkan orang-orang musyrik. Kalau disebut orang musyrik itu orang yang belum sampai kepada dia dakwah, berbuat syirik dan belum sampai kepada dia dakwah, maka itu istilah seperti itu akan sangat banyak bertabrakan dengan ayat Al-Quran. Kita baca umpamanya dalam surat At-Taubah ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Pernyataan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang membuat perjanjian damai dengan kalian dari golongan orang-orang musyrik. Padahal ini surat At-Taubah, yang ayat ini turunnya tahun 9 Hijriah, itu pun bulan Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu kita ingat ya, 9 Hijriah. Bulannya sudah bulan Dzulhijjah, tahunnya 9 Hijriah surat At-Taubah ayat 1 ini turun. Pada musim haji, sebelum haji wada. Ya kan? Di situ Allah menyatakan ini dengan turunnya ayat ini, maka berhenti perjanjian damai dengan orang-orang musyrik. Padahal orang musyrik ini berdamai dengan Rasulullah kapan? Ya, pasca penaklukan Mekah tentunya, tahun 8 Hijriah. Artinya apa? Orang musyrik ini sudah sampai dakwah kepada mereka, sudah 10 tahun perang sama Rasulullah, 9 tahun, tapi tetap disebut musyrik padahal sudah sampai kepada dia dakwah. Ini apa? Menunjukkan musyrik dan kafir itu tidak ada bedanya. Dan itu kita baca ayat berikutnya banyak sekali. Musyrik, musyrik, musyrik, tapi maknanya orang kafir Quraisy, saat itu kan, sesuai asbabun nuzul ayatnya itu, orang-orang yang kepada mereka telah sampai dakwah. Dan tidak mungkin ya ada perjanjian damai antara orang Islam dengan orang kafir kalau dakwahnya belum nyampe, belum pernah ketemu, ya kan? Gimana mau perjanjian damai, janji damai masalah apa, ya kan? Gencatan senjata. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada Haji Akbar, pada hari Haji Akbar. Ada yang menyatakan Haji Akbar itu Haji Wada, ada juga yang menyebutkan pendapat yang kuat ya, Haji Akbar itu haji terkumpulnya umat jamaah haji di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, karena di situ ada banyak syair, ada menyembelih kurban, ada lembar jumrah, ada bersyukur rambut tahalul. Bahkan nanti setelah itu ada tawaf ifadah, yang itu juga rukun dari haji. Annallaha bari'un minal musyrikin, bahasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini orang musyrik juga orang musyrik yang telah sampai kepada mereka hujah. Pada ayat atasnya, ayat kedua ya, disebutkan fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Maka berjalanlah kalian di muka bumi, orang-orang musyrik diberi hak untuk berkeliaran di muka bumi 4 bulan. Dan ketahuilah bahasanya kalian orang-orang musyrik tidak akan bisa melemahkan Allah. Fa annallaha muhzil kafirin, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini juga orang-orang musyrik yang diberi tangguh itu 4 bulan itu. Kalau nanti 4 bulan habis tidak mau masuk Islam, ya berarti akan ada perang lagi. Seperti itu. Musyrik dan kafir ini maknanya sama. Ayat keempatnya, illal ladina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang membuat perjanjian damai dengan kalian dari golongan musyrik. Ini musyriknya juga musyrik yang telah sampai kepada dia hujah. Ayat 5-nya juga, fa idzan salaqal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Orang musyrik yang diperangi di sini juga orang musyrik yang telah sampai kepada dia dakwah, yang bahasa lainnya orang nyebutnya kafir murtad tadi. Artinya apa? Banyak sekali ayat Al-Quran menyebutkan kafir dan syirik itu sama saja. Ketika para ulama menyatakan adanya ijma pada uzur bijar, pada peristiwa, pada perbuatan kufur akbar, maka mereka juga pada saat yang sama itu maknanya ada ijma, ada uzur bil jahal pada perkara syirik akbar, dalam hal-hal yang memungkinkan untuk itu terjadinya syirik, apa, ketidaktahuan, jahal yang muktabar. Dan ayat yang seperti itu ya, kalau kita baca dalam Al-Quran akan banyak sekali kita temukan. Tidak selamanya yang disebut musyrik itu orang yang belum sampai kepada dia dakwah. Sebagaimana juga tidak mesti kalau disebutkan kafir dalam Al-Quran itu maknanya orang yang sudah sampai kepada dia dakwah. Ada ayat-ayat yang jelas menunjukkan orang belum sampai kepada dia dakwah juga disebut kafir ya. Artinya apa? Mau istilah kafir, mau istilah musyrik, secara nama tidak ada masalah, seperti itu. Dua-duanya sama aja. Adapun nanti rincian bagaimana syariat Islam menyikapinya, orang musyrik yang belum dakwah, belum didakwai, belum boleh diperangi sampai dia didakwai terlebih dahulu, nah, itu tentu ada dalil lainnya yang menyebutkannya, yang itu tidak ada kaitannya dengan masalah pembahasan uzur dan tidak adanya uzur. Nah, inilah Iwan Ibn Rahimahullah ya. Dengan meneliti ayat-ayat Al-Quran dan tafsir-tafsirnya, kita akan bisa mengetahui bahasanya membeda-bedakan syirik dan kufur ya. Kemudian nanti dibuat kesimpulan kalau syirik akbar tidak ada uzur sama sekali, kalau kufur akbar ada uzur jahal. Yang seperti ini juga merupakan perkara yang bertolak belakang dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Karena nanti dalam pembahasan fikih ada bentuk-bentuk kekufuran misalnya yang tidak akan ada uzur, misalnya tidak mengakui adanya Allah sang pencipta. Itu yang seperti itu tidak ada uzur, sekalipun itu namanya orang menyebutnya kufur, bukannya kufur tahsil ya. Orang komunis, orang ateis, orang materialis, tidak ada uzur sekalipun bentuknya kufur ya kan? Kufur tahsil. Nah inilah pentingnya bagi kita untuk berhati-hati, jangan kita hanya mengambil ya pendapat-pendapat para ulama abad-abad belakangan, sementara ulama-ulama terdahulu yang sudah membahasnya justru kita tinggalkan, sehingga kita menyelisih apa yang telah dibahas, dirumuskan oleh para ulama terdahulu berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Demikian yang bisa kita bacakan untuk malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.